Kenapa Abang ngomong seperti itu? Sebelumnya Menko ngomong PPKM akan diperpanjang sampai awal Agustus. Ternyata setelah Pak Jokowi mengeluarkan keputusan hanya diperpanjang sampai tanggal 25. Dengan kemungkinan dilonggarkan melalui tanggal 26. Berarti besok ini hari PPKM darurat terakhir. Kalau memang kemudian baik akan dilonggarkan. Walaupun katanya mau dibuat istilah beda, bukan PPKM darurat, tapi PPKM level 1 dan level 4. Berarti besok enggak ada bedanya PPKM dengan geprek. Geprek level 1, level 2, level 3, level 4. Anak-anak sekarang begini, saya mau memberikan masukan kepada pemerintah. Jadi bukan karena saya benci dengan pemerintah, tetapi penanganan COVID sudah hampir 2 tahun kok gini-gini saja. Nah, semalam lucu lagi, saya diskusi itu. Apakah orang mati itu masih bisa menularkan COVID? Apakah menularkan COVID? Kalau pemahaman secara umum, orang mati masih bisa menularkan COVID apa enggak? Masih. Makanya menguburkannya menggunakan protokol kesehatan, menggunakan apa APD, alat pelindung diri, ya. Tapi ada yang ngeyel, enggak Gus, orang mati itu sudah tidak bisa menularkan COVID. Alasan kamu apa? Alasannya masuk akal ya Pak Dayat. Alasanmu apa kamu mengatakan COVID, orang mati tidak bisa menularkan COVID? Penularan COVID itu kan melalui droplet, dia bilang. Droplet itu apa? Droplet itu apa nih? Nyiprati air liur, apa idu, utawa ngidoni, droplet. Nah, orang mati itu kan sudah tidak bisa meludah. Berarti orang mati tidak menularkan COVID. Ku mikir, kok cangkeme iki lucu men cah iki aku. Loh, katanya penularan COVID itu menggunakan droplet. Droplet itu nyiprati air liur. Sing bocah santri lak ngomong cangkeme ngupru sampai metu idune sapa? Tidak ngomong ngetubrus sampai cangkeme metu idune. Itulah alasan kenapa kalian harus pakai masker. Supaya lah koncomu ki ngomong ngetubrus, ono idune cangkemu ora kecipratan. Tak kecipratan. Lah, saya meyakini Gus, apa orang mati itu tidak bisa menularkan COVID. Kenapa? Karena wong mati ora iso idu. Aku lah yang guyu aku. Oh bosok, ini logikanya ini lah. Tapi bener ya. Engko wong mati itu ya malah melayu sih ngopeninya. Jadi gini, mudharasa saya begini. Ini saya baca secara komplit. Saya komplit. Ya mudah-mudahan dirungokke karo pemerintah lah, karena saya mencintai pemerintah ini. Lah mosok wis meh rong tahun, duit triliunan ora rampung-rampung. Kayak sekarang katanya COVID itu menyebar tidak lagi hanya melalui droplet, tapi melalui airborne. Melalui udara itu namanya apa? Airborne ya. Makanya kenapa kita tidak boleh melepas masker dan lain sebagainya? Karena sekarang katanya Delta itu yang dari India itu, mutasi corona menjadi model Delta itu menyebarnya melalui udara. Jadi ngineki ngomong-ngomong, mana ono sing tertular di sini ada yang positif. Kuwi deltane mabur-mabur. Golek cangkem sing ora ana maskere. Tibane cangkeme jamet. Katanya seperti itu. Pokoknya awakmu nggo masker lah. Maskermu mana, Met? Ayo. Yo ora disili sing pake Faes dinggo. Yo, ini ngudoroso bab COVID ya. Mudah-mudahan segera pemerintah diberikan kekuatan untuk menyelesaikannya. Amin. Amin. Jadi kita lihat, banyak langkah dan kebijakan pemerintah dengan berbagai jurus sudah dilakukan. Sampai sekarang masuk tahun kedua, hampir 2 tahun. Dan kondisinya belum ada tanda-tanda membaik, bahkan cenderung tambah kronis. Kemarin tuh di Jogja yang meninggal gara-gara COVID berapa Pak Dayat? 97. Yang COVID hampir 2000, yang positif setiap hari. Kita baru ngomong Jogja tok. Besok sore itu Abah 4:30 itu ada rapat terbatas dengan Pak Menteri Perhubungan dengan teman-teman Muhammadiyah. Tokoh agama dari NU, Abah diminta untuk memberikan masukan dan teman-teman dari Muhammadiyah. Atas bertambahnya COVID di Yogyakarta, terutama di Bantul. Makanya tadi ada jamaah dari Bantul langsung kita tolak. Oh sudah, nanti dulu. Dan ini Abah sampaikan kenapa? Karena PPKM darurat dengan nutup jalan, itu kan idealnya COVID harus menurun. Maka kenapa saya bilang ini PPKM darurat itu belum ada hasilnya. Bukan berarti gagal ya. Nanti Abah ngomong gagal malah disini pemerintah. Bukan gagal. Kok belum maksimal? Idealnya PPKM darurat itu apa? COVID-nya menurun, ekonominya bertahan. Nah yang terjadi hari ini apa? COVID-nya tetap naik, ekonominya ambiar. Untung li, Abah karo Bunda ki mampu. Ngopeni santri sakmene mbane tiap hari masih bisa makan enak. Betul enggak? Coba kamu bayangkan pondok-pondok lain yang menggratiskan santrinya dan dia tidak punya kemampuan. PPKM enggak pernah dapat sumbangan dari negara. Kira-kira mumet dasi apa ora? Mumet. Untungnya Abah dan Bunda ini enggak usah disumbang oleh negara, bisa ngopeni kalian. Makanya kalau ada orang teriak-teriak, ini kami negarawan, kami yang ngurusin negara. Ngondisi didelok ndisi. Dalam undang-undang disebutkan fakir miskin dan orang tidak mampu dipelihara oleh negara. Harusnya yang memelihara kalian yang enggak mampu-mampu itu negara. Ternyata di ora aji, kalian yang harusnya menjadi tanggungan negara ditanggung oleh pondok. Berarti yang menjalankan amanah undang-undang itu siapa? Abah apa orang pemerintah? Abah. Ayo, kalau mau jujur loh ini. Fakir miskin, anak terlantar, orang tidak mampu dipelihara oleh negara. Kalian nemu pondok ora aji menggratiskan semuanya. Berarti apa? Abah ini meringankan beban negara. Dan PPKM darurat seharusnya apa? Orang-orang seperti kalian itu mendapat subsidi dari pemerintah. Untungnya Abah mampu. Enggak perlu disubsidi, kalian tetap hidup. Mangan tetap enak. Bahkan bakar daging urung mateng iso dimplok. Aneh kene iki enak kowe iki. Ora iso masak wis dimasakke Bunda. Abah dulu di masjid tinggal 4 tahun. Wancine korban ki nangis. Abah tinggal di masjid, masjidnya enggak ada dapur. Enggak ada orang kampung yang ngasih makan. Dikasih bagian daging satu kresek. Sementara enggak ada dapur, masaknya neng di. Dan enggak ada yang nawari makan. Akhirnya dagingnya Abah kasih Abang Becak. Yang lain pesta hewan kurban, daging kurban, Abah enggak makan apa-apa. Coba, neng kene awakmu kurang apa? Kurang apa? Sehari kalian makan daging terus itu. Karena saya pengen memberikan masukan ngudoroso saya ini hari ini mudah-mudahan didengarkan oleh pemerintah. Sudah masuk tahun kedua enggak ada tanda-tanda itu membaik. Bahkan berdampak pada berbagai sektor. Yang pengen Abah sampaikan apa? Bukan saatnya saling menyalahkan dan saling menghujat. Namun seharusnya para pakar kesehatan, pemerintah, birokrat, serta pihak yang berkompeten duduk bersama. Hilangkan ego sektoral masing-masing. Abah kemarin kan posting begitu PPKM darurat oleh Pak Jokowi, beritanya langsung tak posting di Instagram. Tak kasih judul PPKM, patuhi presiden ketimbang Menko. Kenapa Abah ngomong seperti itu? Sebelumnya Menko ngomong PPKM akan diperpanjang sampai awal Agustus. Ternyata setelah Pak Jokowi mengeluarkan keputusan, hanya diperpanjang sampai tanggal 25. Dengan kemungkinan dilonggarkan melalui tanggal 26. Berarti besok ini hari PPKM darurat terakhir. Kalau memang kemudian baik, akan dilonggarkan. Walaupun katanya mau dibuat istilah beda. Bukan PPKM darurat, tapi PPKM level 1 dan level 4. Berarti besok enggak ada bedanya PPKM dengan geprek. Geprek level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi PPKM diperpanjang. Jadi kalau hasilnya sama, kemungkinan akan diadakan adu penalti. Jadi itu ya. Bukan saatnya lagi saling menyalahkan, saling menghujat. Namun seharusnya pemerintah menghilangkan ego sektoral masing-masing. Ego sektoral antar lembaga. Untuk bahu-membahu mengatasi COVID-19. Ayo. Libatkan orang-orang yang kompeten. Yang menjadi pertanyaan kan sekarang begini. Katanya Mas Anang itu menggunakan vaksin Nusantara punya Dr. Terawan. anaknya sing ragil yang ngefan banget sama Abah itu, kalau ditanya Arsi, kamu pengen jadi Arsa, kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi Gus Miftah. Anaknya Mas Anang ragil itu, si Arsa itu, kalau ditanya kamu pengen jadi apa besok kalau besar, pengen jadi Gus Miftah. Itu kemarin dia positif, tapi dikeloni sama Mas Anang dan lain sebagainya, Mas Anang nggak tertular. Kemudian Mas Anang menduga, apa ini karena hebatnya vaksin Nusantara itu. Terlepas dari persaingan bisnis lah. Abah berharap, ayo lakukan evaluasi dan mengkaji beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah tidak relevan. Bukan lagi gengsi. Kurangi sikap sombong. Karena kesombongan seorang pimpinan publik akan berakibat sulitnya keluar dari masalah. Pimpinan harus cerdas, harus smart, rendah hati, dan bekerja keras. Pasti akan punya inovasi dan langkah kebijakan yang brilian. Apa muncul pertanyaan-pertanyaan begini. Yang pertama, apakah pembatasan aktivitas menjamin memutus mata rantai COVID? Nyatanya sekarang sudah penyekatan, sudah dibatasi, COVID tetap tinggi. Pertanyaan pertama, pembatasan aktivitas apakah menjamin memutus mata rantai COVID? Yang pertama. Kemudian yang kedua, sudahkah adanya evaluasi korban MD COVID, berapa persen yang komorbid dan berapa persen yang non-komorbid? Kan orang mati karena COVID itu ada dua, Pak Dayat. Ada yang komorbid, ada yang tidak. Dan yang kita dengar hari ini adalah yang meninggal itu karena punya penyakit penyerta. Namanya komorbid tadi itu. Tapi kalau penyakit kere kayak jamet itu ya enggak terancam lah. Kalau wong-wong kere kayak jamet itu malah insya Allah malah aman. Soalnya COVID-nya mesak kemet, delok rupamu. Iki rong rabi, jurung tau sugi, aja mati dhisik, Met. Sing nyenengi COVID, sing nyenengi si Faiz, adalah Imada rabine karo Jamet. Wah. Faiz dendam banget to kuwi. Santet we, Met. Ngandeng kowe yo, Is. Ungu cangkemmu. Ganteng, ngandeng Faiz, lak sing delok wong kira. Artinya setelah ketemu angka tersebut, apakah tidak bisa dilakukan inventarisasi masyarakat golongan komorbid dan golongan yang sehat untuk dilakukan perlakuan sesuai dengan kebutuhan? Yo kan, iki ono sing komorbid di penyakit, iki sing ora, sing mati komorbid berapa persen, sing ora komorbid berapa persen. Sebenarnya apa pengen tahu itu? Yang selanjutnya, kenapa anggaran yang bertriliun-triliun dengan semua kementerian dan semua instansi difokuskan dari satu tahun yang lalu, bahkan lebih, bisa sampai kecolongan, sampai oksigen sulit didapat. Biaya COVID itu ngeri loh, 1.000 triliun, kemarin PPKM tambah 200 triliun, diperpanjang sampai 5 hari nambah lagi 55 triliun. Harusnya kan jangan, harusnya kalau dihitung dengan bagus, enggak akan kecolongan tentang oksigen. Kayak lagi loh ya, Abang ngomong begini bukan karena benci dengan pemerintah loh ya, tapi justru evaluasi bersama. Mula panas kupingmu yo, boblok. Diwene masukan kok panas. Dan kemudian apa? Sejauh mana kebenaran COVID bisa mengakibatkan kematian? Untuk semua kondisi atau dalam kondisi tertentu? Kan harusnya disampaikan ke masyarakat itu. Bahwa COVID itu bahaya, iya itu loh. Tapi yang mengakibatkan kematian itu sejauh mana itu loh, sejauh mana? Kan kita juga perlu tahu. Untuk semua kondisi atau dalam kondisi tertentu. Ini yang paling menarik yang sering saya sampaikan kemarin di INews. Anak-anak tahu enggak? Katanya yang membuat imuniti bagus itu apa? Harapan dan optimisme. Kayak bunda ini bisa sembuh total dari kanker itu karena optimis, karena harapan sembuhnya tinggi. Kemarin bunda terakhir diperiksa, alhamdulillah clear, bersih semua. Dan jarang kasus kanker itu yang bisa sembuh total kayak bunda. Kenapa bunda bisa sembuh? Karena mempunyai optimisme dan harapan hidup tinggi. Makanya Abah selalu memberikan semangat kepada bunda untuk sehat. Tak kasih optimisme. Berobat tak kasih ATM, tanpa dikasih PIN. Bun, pantesan panas, ono kipas radurip kok goblok santri. Pas malah kok nyawang mau ngaji. Berarti yang masang jamet. Jadi yang keenam apa? Saya sampaikan. Soal teori semangat dan keoptimisan merupakan 50% memperkuat imunitas. Apakah hal ini benar? Kenapa pemberitaan dan kebijakan pemerintah tidak memfokuskan dalam memberikan harapan dan semangat hidup, namun seolah-olah mengekang dan membatasi ruang gerak, sehingga perasaan terkekang dan tidak bisa beraktivitas, justru itu akan menurunkan imunitas. Coba, santri-santri sekarang gak usah posting yang mati sekian, yang positif sekian, serah usah wis. Yang diposting yang sembuh saja. Kalau santri punya medsos, kamu mau posting, yang diposting tolong yang sembuh saja. Kalau tiap hari yang dipotong ambulan wangwing, sing mati sekian dengan bahasa-bahasa seperti itu kira-kira menurunkan imun atau menaikkan imun? Sing diposting sing nyeneng-nyeneng wae lah itu. Kalau kamu gak bisa buat konten yang berkualitas, minimal jangan membuat konten yang menyedihkan. Kok tak gawe lomba ya? Kalian semuanya punya Instagram toh? Ah, ini tak gawe lomba. Setiap bulan mau abah kasih hadiah. Satu bulan nanti akan dinilai sama Mas Pesek dan kawan-kawan. Postingan santri yang kontennya paling bagus. Tak kasih hadiah. Mbah itu lucu, mbah itu berkualitas. Kayak lucu itu abah dulu bangunin Mas sapa ke sahur ke tak antem lengser ke sapa ke men. Rohman, itu lucu itu. Ya ini anak santri kemulan sarung ya sobo kayak gini. Santri yang ngaji malah kemulan sarung kaya pocong. Ya mau menungso apa demit ya mau kita. Jadi kalau memang imun itu bisa naik gara-gara optimisme dan harapan, harusnya santri-santri mengkampanyekan harapan hidup lebih tinggi. Mengkampanyekan optimisme. Dan TV-TV, medsos itu harusnya seperti itu. Kita semuanya mempunyai harapan. Pemerintah bisa menyikapi COVID dengan upaya bersahabat dengan virus tersebut. Jangan batasi dan larang masyarakat beraktivitas. Namun penggunaan alat pencegahan tetap dilakukan dengan baik. Tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak, jaga kebersihan. Optimalkan fungsi APA dan Satpol PP untuk mengontrol dan menindak bagi yang tidak taat prokes. Walaupun hari ini kita banyak disuguhi berita Satpol PP over. Nutup warung, sate ini digowo. Yang perlu ditindak itu kerumunannya bukan penjualnya. Selama dia penjual berjualan, ya toh, tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, ya harusnya boleh toh. Kan undang-undangnya katakanlah nutup warung jam 9 umpamanya, jam 9. Kalau dia masih jualan sebelum jam 9, boleh dengan catatan take away, tidak boleh dine in, tidak boleh berkerumun dan lain sebagainya. Kan yang terjadi sekarang enggak, arogan banget. Yang ditindak itu harusnya orang yang tidak prokes, yang menyalahi prokes. Lah saiki wong dodolan pecel lele yo. Jam 5 buka, nembe pasang tenda, pasang meja, pasang kompor. Jam 6 nembe rampung. Jam 6 sholat maghrib baru dodolan. Jam 8 kon tutup. Kuwi piye jalu? Kuwi ge entuk apa jalu bakul koyo ngono kuwi? Kuwi padha karo mung absen tok to. Lah, harusnya apa? Ya tetap beraktivitas tetapi prokesnya menurut abah ini perlu dijalankan. Sing bakul ya kudu nutup cangkem dan lain sebagainya. Untuk menguatkan imunitas dan ketahanan ekonomi, jangan menerapkan kebijakan untuk memenjarakan masyarakat. Karena kenyataan itu tidak efektif. Kayak kemarin coba, bakul di penjara didenda 5 juta. Padahal dia enggak punya uang. Akhirnya dia mengatakan kepada Pak Hakim apa? Ngempun kula di penjara mawon. Terus golek pangan raiso malah di penjara malah didenda. Itu kan enggak nalar ya itu. Nalar aja. Coba cari informasi, kalau di Sleman atau di Jogja ada yang kayak gitu, di penjara atau di dendong, apa sih yang bayar dendong nih? Kalau dihukum mau apaan? Ini gara-gara jualan, di dendong dia gak kuat bayar, padahal hanya makan sehari, jualan sehari, habis dimakan sehari, kok di dendong gitu? Lah informasi ini Yogyoro dibayar nih, yang bayar pondok sakit men gitu, gak nalar. Jadi kalau cuman sekedar memenjarakan itu yura efektif tuh. Sebelum ini besok diputuskan apakah PPKM darurat diperpanjang atau tidak, Coba pemerintah, please lihat efektasinya. Lihat efektivitasnya. Gara-gara PPKM darurat, ternyata COVID tetap naik. Ekonomi ambiar. Orang rugi triliunan. Ekonomi mati. Harusnya idealnya diberlakukan PPKM darurat itu, COVID-nya menurun, ekonominya bertahan. Tapi kenyataan yang terjadi, COVID-nya tetap naik, ekonominya ambiar. Laku ini ngoraji enak, serasa mikir. Saya tak pikir-pikir sing wong tuane serang duwe wi. Kira-kira urip ning pondok karo nek kowe ning omah enak ndi? Ayo ngomong sing enak ning omah tak kon minggat saiki. Ayo minggat takon. Ayo dijawab sing banter. Kowe ning omahmu melu wong tuamu karo uripmu ning pondok kira-kira luwih enak ndi? Kaya sapa sing ngomong ning omah? Ayo sing cah pondok sing ngomong enak ning omah saiki mulya, tak sangoni. Wis minggat teh minggat ngono. Tapi coba orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang gak mampu dan lain sebagainya. Sekali lagi, dear pemerintah, saya sangat mencintai Anda sebagai pemimpin-pemimpin kami. Besok apakah PPKM darurat diperpanjang atau tidak, tolong diperhatikan usulan-usulan rakyat. Bahwa menurut saya sampai hari ini PPKM tidak efektif. Saya tidak mengatakan gagal, tapi tidak maksimal. Tidak maksimal. Buktinya COVID tetap tinggi, sementara ekonomi kita hancur. Rakyat tidak bisa beraktivitas, tidak bisa makan dan minum. Bantuan-bantuan dari pemerintah belum bisa masuk kepada rakyat secara maksimal. Banyak orang yang tidak mendapatkan bantuan dan lain sebagainya. Lah, kewajibanmu sebagai santri ndongake pemerintah. Moga-moga pemerintah kuat dan oleh solusi. Orang mau sekedar maido tapi tidak memberikan solusi. Mudah-mudahan pemerintah dengan segala keterbatasannya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi pandemi ini dan pandemi segera berakhir. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Fadhladina alam ta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada para pemimpin-pemimpin kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai. Bukan jalannya orang-orang yang sesat ya Allah, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Berikan kekuatan kepada para pemimpin-pemimpin kami, ya Allah, untuk membawa bangsa ini kepada jalan yang lebih baik, untuk mengeluarkan bangsa ini dari segala masalah, untuk membawa kemakmuran bagi bangsa yang kami cintai ini, sehingga menjadi bangsa yang baldatun, toyibatun, warabbun, ghufur. Ya Allah, ya Rabb, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan, ya Allah, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud, dan bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami hamba-hambamu meyakini mudah pula bagimu ya Allah untuk mengangkat dan menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah. Berahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Coba santri-santri melanjutkan ijazah dari Mbah Jad Al-Maghfurlah Kiai Nganjuk untuk membaca Salamun Qolami Rabbir Rahim sebanyak 8 kali setelah sholat, kemudian ditiupkan ke telapak tangan 3 kali dan kemudian diusapkan ke muka untuk memaskeri wajah kita secara ghaib, selain masker batin yang selain masker yang kita pakai itu ditambah dengan masker ghaib untuk menutupi wajah kita dari COVID-19. Jadi Salamun Qolami Rabbir Rahim dibaca 8 kali, kemudian ditiupkan ke telapak tangan 3 kali dan diusapkan ke muka. Coba dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun Qolami Rabbir Rahim. Salamun Qolami Rabbir Rahim. Salamun Qolami Rabbir Rahim. Salamun Qolami Rabbir Rahim. Salamun Qolami Rabbir Rahim. Salamun Qolami Rabbir Rahim. Salamun Qolami Rabbir Rahim. Salamun Qolami Rabbir Rahim. Itu dilakukan setiap habis sholat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi antal hadi wafiqni lilhuda wa nawwir li fuadi wajlu'an usada. Ya Rabbi antal hadi wafiqni lilhuda. الحادي وجروعاً وصدا يا رب انظر إلي يا رب اقض علي يا رب انظر إلي يا رب اقض علي وانا مالي غير ilayah.